Mengapa engkau berduka, wajahmu muram saja? Mengapa tidak seperti dahulu terukir paras wajahmu keriangan? Katakanlah salahku, janganlah membisu, pengobat hatiku yang rindu. Janganlah kau berpura menyiksa batinku, kini ku telah tahu siapakah dirimu. Mengapa engkau berduka, wajahmu muram saja? Mengapa tidak seperti dahulu terukir paras wajahmu keriangan? Katakanlah salahku, janganlah membisu, pengobat hatiku yang rindu. Janganlah kau berpura menyiksa batinku, kini ku telah tahu siapakah dirimu. Jika kau sedih, jika kau sudi.